Karena itu siapa yang menjumpai amalannya kebaikan, puji Allah. Sebab semua karena pertolongan Allah. Siapa yang menjumpai selain itu, jangan salahkan kecuali hanya dirinya. Sebab kita menginginkannya, kita melakukannya, dan kita menempuh sebab-sebab untuk tergelincir. Terakhir-terakhir, kembali bertobat kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibantu, dituntun untuk tetap berada di atas petunjuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum majma'in. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita telah mendengarkan materi yang dibawakan oleh Al-Ustaz Jazakallahu Ta'ala. Kepada Al-Ustaz kami mengucapkan jazakumullah khairan karena telah menyempatkan waktunya untuk memberikan nasihat kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau Jazakallahu Ta'ala dapat memberikan faedah dan manfaat yang besar untuk kita semua. Dengan itu acara tabligh akbar ini telah selesai. Kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan dalam acara kali ini. Insyaallah Allah akan memudahkan kita dalam segala urusan maupun melakukan amalan kebaikan. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.